Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran tayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimana wa rahmakumullah. Pada sore hari ini kita akan masuki nomor yang ke-30 dari beberapa asar dan riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami'. Pada poin yang ke-30 ini masih berhubungan dengan an-niyah, wajibnya seorang penimba ilmu untuk kemudian meniatkan dari perbuatannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang ke-30 ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengisahkan adanya seseorang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ma yanfi anni hujjatal jahli, ya Rasulullah, sebutkanlah satu hal yang akan menafikan dariku hujjahnya kejahilan. Qala Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, al-ilm. Sehingga seorang yang berilmu tidak dianggap sebagai seorang yang jahil. Qala, kemudian lelaki ini mengatakan, fama yanfi anni hujjatal ilm atau hujjatal ilmi, dan apa yang akan bisa menafikan darinya hujjahnya al-ilm. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan al-amalu, yaitu engkau mengamalkan ilmu yang engkau miliki tersebut. Sehingga al-ilm itu menafikan hujjatul jahl, seorang yang jahil diberi uzur dengan sebab kejahilannya apabila dia jahil dalam keadaan tidak menyengaja untuk jahil. Artinya memang dia adalah seorang yang jahil. Tatkala dia terjatuh ke dalam satu perbuatan yang melanggar syariat dalam keadaan dia itu jahil, maka jahilnya ma'zur. Dengan kejahilannya dia diberi uzur. Namun hujjah jahil ini ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah akan ternafikan, akan terangkat apabila orang tersebut punya ilmu. Punya al-ilm. Namun ilmu itu sendiri memiliki satu konsekuensi sebagai hujjah. Konsekuensi atau hujjah tersebut yang menafikannya adalah al-amalu, seseorang mengamalkan apa yang diilmuinya. Menunjukkan bahwasanya apabila ada seorang yang sudah berilmu tentang satu hal, kemudian ternyata dia tidak menjalankan konsekuensi penunjukan dari apa yang diilmuinya, maka nasibnya tentulah akan mendapatkan sanksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berdosa. dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang diamalkannya. Akan tetapi dengan seseorang memiliki ilmu, dia tidak teranggap dosa dan bermaksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Sehingga di awal pembahasan pada bab an-niyyatu fi talabil ilm, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan asar, demikian pula riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam dan mereka para salaf tentang pentingnya seorang thullabul ilm, penimba ilmu, untuk kemudian mengikhlaskan niatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ilmu. Ini satu ilm yang memberikan konsekuensi, tentulah apabila seorang mengetahui dia belajar wajib untuk kemudian mengikhlaskan niatannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengamalkannya. Hendaklah dia mengamalkan. Dan telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya bahwasannya himmahnya mereka para al-ulama adalah ar-ri'ayah. Semangatnya dan maksudnya mereka para ulama menuntut ilmu, menimba ilmu, adalah untuk memelihara ilmu tersebut. Dengan mereka menghafalnya, dengan mereka memurojaahnya, dengan mereka berupaya untuk mengingatnya, dan yang setelahnya mereka berupaya untuk kemudian menjalankan apa yang mereka pelajari dan mereka ingat tersebut. Ini riayah. Dan telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya hadis yang menjelaskan bahwasannya mengamalkan al-ilm ini termasuk dari salah satu konsekuensi pertanyaan yang akan Allah ajukan pertanyaan ini kepada setiap hamba yang dia memiliki ilmu. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam riwayat yang di atasnya, wa'an ilmihi maza amila fih. Seorang akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Kemudian yang ke-31, namun disebutkan di dalam beberapa referensi kitab, di antaranya Jami' Bayanul Ilm dan Mizanul I'tidal, Mizanul I'tidal karya Imam Az-Zahabi rahimahullah, menyebutkan bahwasanya riwayat dari Ali bin Abi Thalib ini adalah riwayat yang tidak ada asalnya. Terdapat kelemahan dari seorang rawi yang bernama Abdullah bin Kharras. Kemudian yang ke-31, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya sampai berujung pada sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang bernama Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yasba'ukum bil ilm. Sesungguhnya syaitan akan yasba'ukum bil ilm. Makna dari yasba' adalah mengupayakan dengan ilmu tersebut seseorang yang mengetahuinya terjatuh ke dalam kebinasaan. Itu mana yasba'ukum. Sehingga tatkala seorang muslim dia punya ilmu, maka syaitan mengupayakan tatkala dia berilmu dia binasa. Itu maksudnya. Qalu, mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kaifa yasba'una bihi ya Rasulullah, bagaimana caranya mereka membinasakan kita dengan ilmu tersebut ya Rasulullah. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la yazalul abdu lil ilmi taliba wa lil amali tarikan hatta ya'tiyahul maut. Syaitan akan mengupayakan seorang hamba untuk kemudian mengupayakan agar senantiasa mencari ilmu, namun dari sisi pengamalannya dia tinggalkan sampai kematian itu mendatanginya. Dan disebutkan referensi dari kitab Mizanul I'tidal karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, hadis ini juga termasuk hadis yang lemah, termasuk dari hadis yang mungkar, dari seorang rawi yang bernama Amr ibn Abdul Jabbar sehingga hadis ini termasuk hadis yang tidak ada asalnya. Namun dari sisi makna sahih, dari sisi makna hadis ini adalah hadis riwayat yang terkandung di dalam riwayat ini adalah makna yang benar. Seorang yang berilmu kemudian dia tinggalkan ilmunya memiliki tingkatan dosa yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya nomor yang ke-32, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan riwayatnya sampai dengan sahabat Nabi alaihi wasallam yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilm. Ali bin Abi Thalib menyebutkan, ya hamalatul ilm, wahai para pembawa-pembawa ilmu, mencakup orang-orang yang belajarnya dan mencakup mereka alim ulama'nya. Al-Muhim, siapa saja yang punya ilmu terkena dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. I'malu bihi, kalian amalkan ilmu tersebut. Ya tentulah masing-masing seorang muslim diwajibkan untuk kemudian berilmu. Mencari ilmu adalah sesuatu yang wajib, yang memiliki sekian banyak fadilah keutamaan yang demikian besar. Dalam riwayat-riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan keutamaan-keutamaan tersebut. Namun ternyata tatkala seseorang sudah mendengarkan ilmu, mempelajari ilmu dan menghafal ilmu, ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Fa innal 'alima man 'amila bima 'alim. Karena sesungguhnya seorang yang 'alim itu seseorang yang alim sebenarnya itu adalah seseorang yang mengamalkan apa yang diilmuinya. Itu hakikat seorang alim seperti itu, yang mengamalkan apa yang diilmuinya. Karena itulah di dalam surah An-Nisa Allah sebutkan seorang muslim yang bermaksiat dikatakan sebagai seorang yang jahil. Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu Allah berikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan kejelekan, keburukan disebabkan karena kejahilannya. Kemudian dalam waktu yang dekat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah disebutkan bahwasannya pelaku kemaksiatan dikatakan sebagai seorang yang jahil. jahil di dalam ayat ini seperti yang disebutkan oleh mereka para al-mufassirun, maknanya bukan maksudnya al-jahil bil-hukum, jahil dengan hukumnya. Kalau seseorang itu jahil tentang hukumnya, diberi uzur, diberi maaf, akan diampuni kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia keliru. Dia tidak tahu. Dan jahil dengan konsekuensi kejahilan yang tadi di awal pembahasan telah kita singgung sedikitnya, ini di antara dari jahil yang ma'zur, diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi makna jahil di sini adalah al-jahil dengan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Al-jahil bil-awaqib. Jahil dengan akibat dari dosa yang diamalkan. Seorang yang mengetahui bahwasanya pencurian adalah termasuk dari dosa besar, termasuk mengambil haknya seorang muslim, tidak hanya berdosa di alam dunia, bahkan di akhirat nantinya akan terkena qisas, namun dia melakukan. Tatkala dia melakukan pencurian tersebut, dia tahu bahwasanya itu adalah perbuatan yang haram, tapi dia lakukan. Maka dia adalah seorang yang jahil bukan dari sisi hukumnya, tapi jahil dari sisi akibat realita sebenarnya yang nantinya akan dihadapi pada yaumul qiyamah. Seorang mengetahui bahwasanya zina ini termasuk dari perbuatan dosa besar yang diharamkan, namun dia jalankan, dia berzina waliyadzubillah. Maka dia termasuk dari seorang yang bermaksiat. Dan dikategorikan sebagai seorang yang jahil, karena tatkala dia melakukan perzinaan, dia jahil tentang akibatnya, apa yang nantinya dia akan peroleh tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka para al-mufassirun menyatakan kullu 'asin fahuwa jahil. Semua orang yang bermaksiat maka dia adalah seorang yang jahil. Termasuk pula seorang yang berilmu, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak menjalankan konsekuensi yang diilmuinya, maka dia termasuk dari seorang yang jahil. Syahidnya adalah Allah mengategorikan pelaku kemaksiatan sebagai seorang yang jahil. Ini menunjukkan seorang yang alim adalah seorang yang mengamalkan ilmunya. Ini masyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Kapan dia tidak mengamalkan ilmunya, pada hakikatnya dia adalah seorang yang jahil. Wa man wafaqa atau wa wafaqa amalahu ilmahu. Dan seseorang yang mengupayakan untuk amalannya menyesuaikan ilmunya. Apa yang diamalkan menyesuaikan ilmunya. Ini yang semestinya dilakukan oleh setiap seorang yang berilmu. Kapan dia mengetahui satu riwayat, satu hadis, maka dia berupaya untuk mengamalkan. Kapan dia mengetahui bahwasanya ini adalah perbuatan yang diharamkan, maka dia mengupayakan untuk meninggalkan. Karena dia mengupayakan antara perbuatan zahir amalannya menyesuaikan apa yang diilmuinya. Dan ini dikategorikan ilmu yang dipelajarinya sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum. Ali bin Abi Thalib menyebutkan nantinya akan muncul beberapa kaum yang mereka membawa ilmu, akan tetapi ternyata tidak melampaui tenggorokan-tenggorokan mereka. hanya sekedar diketahui akan tetapi tidak dipraktikkan. Hanya sekedar dipelajari akan tetapi tidak ada upaya untuk mengamalkan. Tukhalifu sariratuhum ala niyatahum. Perbuatan-perbuatan manakala dia bersendirian menyelisihi perbuatan-perbuatan yang dia lakukan tatkala berada di hadapan seorang yang lain. Tatkala dia bersendirian, dia bermaksiat. Wal'iyadzubillah. Tatkala ada orang yang melihatnya, dia merasa malu melakukan kemaksiatan, sehingga dia tinggalkan kemaksiatan tersebut. Ini antara amalan yang dia bersendirian dengan yang terlihat oleh yang lainnya jauh berbeda. Sehingga ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullah, kita mengaji, kita menimba ilmu, kita mempelajari ilmu dan belajar ilmu, maksud tujuannya adalah untuk bisa mengamalkannya. Untuk kemudian kita bisa merubah sifat, sikap dan perbuatan-perbuatan kita yang berseberangan dengan ilmu tersebut. Yang sebelumnya tidak ada rasa khasyah, maka muncul rasa khasyah. Yang sebelumnya dia adalah seorang yang kasar, maka mengupayakan menjadi seorang yang lin, yang lembut. Yang sebelumnya dia seorang yang zalim, maka dia mengupayakan menjadi seorang yang adil. Sehingga ada perubahan. Baik yang demikian muncul atau terlihat tatkala dia berinteraksi dengan yang lainnya, ataukah baik tatkala dia dalam keadaan sendirian. Adanya evaluasi menyeluruh dari semua sikap dan perbuatannya. Wa yukhalifu amalahum ilmahum, akan muncul beberapa kaum yang amalan mereka menyelisihi ilmunya. Yajlisuna hilaqan, mereka mengadakan majlis berhalaqah-halaqah, bermajlis-majlis dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Fayubahi ba'duhum ba'dha, sehingga sebagian mereka membanggakan apa yang mereka amalkan tersebut dengan sebagian yang lainnya. Hatta inna ahadahum la yaghdabu 'ala jalisihi hayna yajlisu ila ghairihi wa yada'ahu. Sehingga sebagian mereka akan marah apabila salah satu dari muridnya, orang yang bermajlis dengannya, lebih memilih untuk bermajlis dengan orang selainnya kemudian meninggalkan dirinya. Sehingga muncul keirian. Muncul keirian. Yang semula rajin belajar bahasa Arab sama dia, akhirnya dia tinggalkan gurunya tersebut, memilih guru yang lain. Timbul keirian, timbul ketidaksukaan. Yang sebelumnya ada seorang muridnya akrab dengannya, akhirnya meninggalkannya dan lebih memilih untuk kemudian mengeluh-eluhkan orang selainnya. Sehingga bila mana ada seseorang yang seperti ini tergambarkan di hadapan kita, bahwasanya dia mempelajari ilmu, dia mendakwahkan ilmu bukan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, namun dalam rangka untuk mengupayakan banyak pengikutnya, mengupayakan banyak muridnya. Seharusnya dia bersyukur, semoga saja dia pindah dari majelis ini, mendatangi ustaz yang lain, dia lebih faham. Semoga saja ustaz yang lain itu lebih bisa didengarkan perkataannya. Semoga saja tatkala dia belajar dengan ustaz yang lain semakin bertambah rajin dan giat. Ini yang seharusnya ada pada dirinya. Ali bin Abi Thalib menyebutkan orang-orang yang seperti ini, ulaika la yas'udu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah 'azza wa jalla. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang amalan-amalan mereka tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala pada majlis-majlis yang mereka adakan tersebut, sehingga dakwahnya mereka tidak tergolong sebagai amalan soleh. Majlis yang mereka adakan tersebut tidak tergolong sebagai amalan jariah, tidak akan terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah di dalam bab an-niyah. Karena salah di dalam permasalahan an-niyah. Sehingga an-niyah ini, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, tidak hanya dibutuhkan oleh mereka para thullabul ilm, bahkan juga dibutuhkan oleh mereka para muallimul ilm, orang-orang yang mengajarkan al-ilm. Dibutuhkan permasalahan niat. Sehingga tujuan dia mengajar yang lainnya agar supaya orang yang lain itu pintar. Tujuan dia menasihati seorang yang lain adalah agar bisa mendengarkan nasihatnya. Bukan tujuannya agar supaya dia semakin dekat dengannya. Bukan tujuannya agar supaya nantinya si fulan yang dekat dengannya akhirnya akan menjadi seorang yang simpatisan dan memberikan kepada dirinya kecukupan rezeki. Bukan pula tendensi-tendensi yang lain. Tapi lillah, karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan niatan yang seperti inilah yang akan membuat semua amalan-amalan yang dilakukan dengan dasar al-ilm sebagai amalan soleh, akan terangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asal yang ke-33, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menukilkan satu riwayat dari Ibni Shawzat, dari gurunya Matar, yakni Matar Ibni Tuhman Al-Warraq Abu Raja As-Sulami. Beliau ini adalah termasuk dari seorang rawi yang soduk. Seorang rawi yang soduk, yang jujur. Di bawahnya thiqah. Kalau rawi yang thiqah berarti rawi itu disahihkan hadisnya. Kalau rawi yang soduk adalah rawi yang periwayatannya itu dihasankan, bukan disiqahkan, tapi dihasankan. Sehingga dari sisi quwwatul dhabt ini di bawahnya rawi yang sahih. Wal hasanul ma'rufu turqan wa khadat rijaluhu la tasahih ishtaharat. Kata Imam Al-Baqini rahimahullah, di dalam mandhumahnya, hadis yang hasan adalah hadis yang sudah diketahui jalan-jalannya. Akan tetapi dari sisi perawi-perawinya tidak sebagaimana perawi-perawi yang sahih. Rijaluhu la tasahih. Ana berbicara ini dengar atau? Hah? Dengar? At-Tirmidzi dengar? Abdul Razak dengar atau? Dengar? Ali dengar? Dengar? Berarti agak maju atau kalau enggak dengar? Matar ibn Abdul Bar, Matar ibn Tuhman Al-Warraq mengatakan, "Khudzil 'ilma ma nafa'a wa innama yanfa'u Allah bil 'ilmi man 'alimahu thumma 'amila bihi." wala yanfa'u bihi man 'alimahu tsumma tarakahu. Kata Nathar Ibn Tuhman rahimahullah, ambillah oleh kalian ilmu yang bermanfaat. Ambillah oleh kalian ilmu yang bermanfaat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat dengan sebab ilmu kepada seseorang yang telah mengilmui ilmu tersebut, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Menunjukkan bahwasanya ilmu nafi' adalah ilmu yang diamalkan. Baik ilmu itu dalam pembahasan fikih, ibadah, sehingga seseorang tatkala mempelajari pembahasan fikih ibadah tersebut, dia mengoreksi ibadahnya dan tata caranya. Ataukah ilmu di dalam pembahasan manhaj, dia koreksi manhajnya dan dia bersihkan cara dia bermanhaj agar sesuai dengan ilmunya. Atau baik ilmu tersebut berhubungan dengan bab al-aqidah, maka dia koreksi akidahnya sehingga diupayakan akidahnya tersebut sesuai dengan apa yang diilmuinya. Ataukah ilmu itu berhubungan dengan al-ibadah, dengan masalah al-khusyuk, al-khasyah, yang berhubungan antara hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataukah ilmu itu berhubungan dengan bab al-adab wal akhlak, maka dia juga mengoreksinya dan mengupayakan adabnya, akhlaknya sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Ini menunjukkan ilmu itu bermanfaat. Wala yanfa'u bihi man 'alimahu tsumma tarakahu. Allah tidak akan memberikan manfaat dengan sebab ilmu seseorang yang mengetahuinya kemudian dia tinggalkan. Kelihatannya karena situasi kurang mendukung. Naam. Antum masih dengar ini, ha? Hah? Dengar. Tapi saya ini yang harus ekstra suaranya ini. Nah. Hari insyaallah kita tutup sekian. Adapun sisanya kita akan bahasakan pada majelis yang berikutnya insyaallah taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.